kau usahkan, namun gagal kau meraihnya. Di mana kesalahannya, mana kesilapnya, adakah di sini tertulis tentangnya? Tergalau namun bisu di mulai seragam keyakinan diri. Tak berapi lagi, apa perlu kata isi, karena sekali tak berhenti selama. Kau perlu intuisi, kau yang belum kasih.